السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوتي في الله عزكم الله، سزونه الله عز وجل telah memerintahkan kepada kita berbagai macam aturan-aturan di dalam agamanya. Demikian pula melarang kepada kita banyak perkara di mana itu semua adalah untuk kemaslahatan daripada umat manusia. Dan para ulama kita setelah mereka mengkaji tentang apa-apa yang terdapat di dalam din, di dalam aturan-aturan agama ini, mereka menyimpulkan bahwasannya perkara-perkara tersebut, aturan-aturan tersebut, adalah dalam rangka terpeliharanya secara sempurna hikmah penciptaan jin dan manusia, yakni ibadatullah wahda. Maka ada perkara yang sangat-sangat penting yang begitu dijaga oleh agama ini, yakni al-aql. Dan di dalam Islam, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk menjaga ad-daruriyatul khams. Ad-daruriyatul khams, 5 pokok perkara. Yang pertama adalah ad-din, agama. Yang kedua adalah an-nafs, jiwa. Yang ketiga adalah al-aql, akal. Yang keempat al-ghab, afwan, al-'ard, yakni kehormatan, dan al-mal, harta. Sedangkan perkara yang paling menonjol daripada 5 perkara ini dalam arti untuk benar-benar dipelihara dan dijaga atau mungkin dikatakan di antara yang paling menonjol adalah al-aql. Di antara yang paling menonjol adalah al-aql. Karena apabila agama tidak disertai dengan akal, maka yang terjadi hanyalah ritualitas, ritualitas semata, aktivitas yang sifatnya tidak didasari dengan apa hikmah-hikmah di dalamnya, tentu menjadikan amaliyah ibadah hanya sebatas ritualitas. Demikian pula apabila harta tidak dikelola dengan akal, orang yang memiliki harta tetapi tidak diberi akal, maka harta tersebut justru akan menjadi malapetaka, mudharat, teralokasikan bukan pada tempatnya. Demikian pula tidak ada kehormatan bagi orang yang tidak memiliki akal. Dan seterusnya dari perkara-perkara yang dengan itu kita bisa melihat bahwasannya sisi akal adalah sisi yang sangat dominan. Maka tema yang akan kita bahas pada kesempatan ini terkait dengan masalah bahaya narkoba. Ini bahaya yang sangat besar menimpa pada akal. Dan tidak hanya pada akal saja. Lima pokok perkara tadi, ad-daruriyatul khams, ini bisa gugur hancur, bisa rusak kelima-limanya disebabkan karena narkoba. Seorang yang telah terjatuh dalam jerat narkoba, maka dia akan meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, meninggalkan ibadah, meninggalkan din, artinya hancur agamanya. Demikian pula hancur jiwanya, rusak jiwanya. Kita mungkin bisa menyaksikan atau mendengarkan, walaupun tidak menyaksikan, banyak berita yang sampai kepada diri-diri kita, korban-korban narkoba, ya. Bahkan sampai kehilangan nyawa. Jadi an-nafs, ad-din wan-nafs, wal-aql juga demikian. Orang yang sudah mulai mengkonsumsi narkoba maka sudah hilang akalnya, dan di saat hilang akal maka dia bisa melakukan apa saja, kerusakan-kerusakan yang tiada tara. Adapun kehormatan, fahadith wala haraj. Orang yang sudah terjatuh dalam narkoba, khalas. Jatuh kehormatannya di sisi manusia. Tidak lagi memiliki harga diri di hadapan manusia. Demikian halnya harta. Orang yang terjatuh dalam narkoba, yang sebelumnya mungkin dia orang yang berada, orang yang kaya, hartanya habis. Betapa banyak orang yang memiliki rumah, dia harus meninggalkan rumahnya. Memiliki kendaraan, dia harus turun dari kendaraannya. Disebabkan karena narkoba. Hancur rumah tangganya, hancur keluarganya. Semuanya itu hanyalah bagian kecil dari sekian besar, sekian banyak bahaya-bahaya narkoba. Ikhwan fiddin azakumullah, perkara narkoba ini bukan pembahasan baru di dalam syariat kita. Para ulama kita terdahulu sudah membicarakannya. Banyak hal-hal yang mungkin bisa diklasifikasikan ke jenis narkoba yang sudah muncul, sudah ada pada masa-masa salaf kita, seperti al-bam, al-hashish, dan yang semisalnya. Itu jenis-jenis opium, jenis-jenis tumbuhan-tumbuhan narkoba. Dan para ulama telah berbicara tentang masalah tersebut. Dan mereka telah memberikan definisi. Definisi untuk kemudian bisa dikategorikan sesuatu tersebut sebagai bagian daripada narkoba. Atau dalam bahasa Arabnya al-mukhadirat. Dengan definisi tersebut, maka mencakup apa yang sudah ada dan bahkan apa yang nanti mungkin akan ada ditemukan. Tercakup dalam definisi tersebut, sehingga dihukumi dengan hukum yang sama. Disebutkan di dalam kitab Al-Khamar wa Sa'irul Muskirat wal Mukhaddirat, definisi daripada al-mukhaddirat adalah kullu madatin kham aw mustahdarah tahwi ala anasir munabbihah aw musakkinah min syaniha idza istukhdima fi ghairil aghrad at-tibbiyah an tu'addi ila halah min at-ta'awud aw al-idman 'alayha mimma yadurru bil fardi wal mustama' jismiyan wa ijtima'iyan wa nafsiyan kullu madatin kham, segala macam bentuk bahan mentah atau mustahdarah atau bahan jadi yang sudah dikemas. Bahan mentah masih berupa dedaunan masih, atau sudah berupa pil yang terkandung padanya unsur-unsur munabbihah, inflamasi, ataupun musakinah, penenang, ataupun pereda rasa sakit, atau yang bersifat analgesik dalam bahasa tip, dalam bahasa medis. Min syaniha idza istukhdimat fi ghairil aghrad tibbiyah, di mana apabila bahan-bahan tersebut jika digunakan selain untuk kepentingan medis, antu adi ila halah minat ta'awud, akan membawa kepada kondisi ketergantungan, akan membawa kepada at-ta'awud wal idman, kecanduan, akan membawa kepada ketergantungan dan kecanduan, yang hal tersebut berpengaruh buruk yang buruk bilfat, baik secara individu ataupun secara masyarakat, mempengaruhi fisik ataupun jiwa. Maka dengan definisi ini, segala macam bentuk-bentuk yang akan membawa kepada sifat-sifat tadi yang disebutkan masuk dalam kategori al-mukhaddirat, atau dalam bahasa kita sering diterjemahkan dengan narkoba. Kita sering mendengar kalimat narkoba, akan tetapi sebenarnya apa narkoba tersebut? Narkoba itu adalah singkatan dari narkotika dan obat-obatan berbahaya, disingkat kemudian dengan kalimat narkoba, atau juga sering disebut dengan nabza. Nabza singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Dan sebenarnya di dalam negara kita ini, walhamdulillah, Negara Kesatuan Republik Indonesia, telah ada perundang-undangan yang begitu sangat jelas, tegas, keras menyikapi narkoba. Hukuman yang paling ringannya 4 tahun penjara. Itu yang paling ringannya kalau sudah terjerat narkoba. Dan paling beratnya adalah hukuman mati. Definisi-definisi yang termaktub di dalam perundang-undangan pun juga sangat jelas. Ini masuk dalam kategori narkotika, ini masuk dalam kategori psikotropika, ini masuk dalam kategori zat adiktif lainnya. Karena memang demikian, nafza. Diberikan definisi yang sangat jelas. Karena kita akan membahas narkoba tentunya, yang pertama kita bacakan di sini definisi secara rinci daripada narkoba. Disebutkan dalam perundang-undangan negara kita yang dinamakan dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Jadi mirip definisinya dengan apa yang disebutkan oleh para ulama. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis, bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Bahan adiktif lainnya adalah zat atau bahan lain, bukan narkotika dan bukan psikotropika, yang berpengaruh pada kerja otak dan dapat menimbulkan ketergantungan. Ini merupakan definisi yang sangat mencakup terhadap berbagai macam jenis narkoba. Dan narkoba bahayanya sangat luar biasa, sehingga narkoba ini benar-benar menjadi momok bagi masyarakat. Perkara yang sangat menakutkan. Berbagai macam kampanye-kampanye anti narkoba serta penanggulangannya terhadap orang-orang yang sudah terlanjur terkena, itu sudah sekian banyak dilakukan. Usaha-usaha yang sangat banyak dilakukan oleh penguasa kita, pemerintah kita. Dan terlebih, sasaran daripada narkoba saat ini sesuatu yang sangat miris dan sangat ironis sekali, adalah justru anak-anak muda. Itu yang menjadi sasaran. Anak-anak usia 11 sampai 25 tahun. Banyak berita-berita, baik di surat kabar, mass media, ataupun yang lainnya, memberitakan bahwa anak-anak usia belasan tahun tersebut terlibat dalam tidak sekedar mengkonsumsi tetapi mengedarkan narkoba. Ikhwan fiddin a'azzakumullah, perlu untuk diketahui bahwasannya bahaya narkoba. Apa sebelum ini sampai jam berapa nanti? Masih banyak waktu lah. Jangan Baik. Di sini ada bahaya-bahaya narkoba. Dari baik bahaya secara fisik, psikis, lingkungan sosial maupun kemasyarakatan. Juga bahaya-bahaya dilihat daripada jenis-jenis narkoba, itu ada semua. Dan nanti terakhir kita akan bacakan beberapa fatwa-fatwa dari para ulama terkait dengan masalah narkoba ini. Tayyib. Di sini ana bacakan beberapa bahaya narkoba terhadap fisik. Bahaya narkoba terhadap fisik ini yang pertama memberikan gangguan pada sistem saraf. Yang kedua gangguan pada jantung dan pembuluh darah. Yang ketiga gangguan pada kulit. Yang keempat gangguan pada paru-paru. Yang kelima sering mengalami sakit kepala, mual dan muntah, murus, sakit perut, suhu tubuh meningkat, pengecilan hati dan insomnia, sulit tidur. Juga gangguan terhadap kesehatan reproduksi pada perempuan atau juga pada laki-laki, penurunan fungsi hormon reproduksi, estrogen, progesteron dan testosteron. Juga gangguan terhadap kesehatan reproduksi pada remaja perempuan antara lain perubahan periode menstruasi, ketidakteraturan menstruasi dan bahkan bisa berhenti haid sama sekali. Bagi pengguna narkoba melalui jarum suntik, khususnya pemakaian jarum suntik secara bergantian, risikonya adalah tertular penyakit seperti hepatitis B, C dan bahkan HIV. Bahkan di saat mengkonsumsi narkoba dengan overdosis, ini akan bisa menyebabkan kematian. Baik, itu tadi adalah bahaya narkoba dilihat dari sisi fisik. Adapun bahaya narkoba dilihat dari sisi psikologi akan membawa kepada kerja lamban dan ceroboh. Sering tegang dan gelisah. Ini ana ambil dari beberapa referensi ya. Jadi dari beberapa rujukan. Kerja lamban dan ceroboh, sering tegang dan gelisah. Hilang rasa percaya diri, apatis, penghayal, penuh curiga, agitatif, yakni menjadi ganas, tingkah lakunya brutal, sulit berkonsentrasi, perasaan kesal dan tertekan, cenderung menyakiti diri sendiri, perasaan tidak aman, bahkan sampai pada bunuh diri. Baik. Kemudian bahaya narkoba bagi kehidupan berkeluarga. Yang pertama, suasana hidup aman dan nyaman menjadi terganggu. Ya, tentu saja. Sebelumnya dalam keadaan baik-baik saja, tiba-tiba terjadi perubahan yang sangat drastis pada orang yang mengkonsumsi narkoba. Barang-barang rumah tiba-tiba hilang. Dicuri, diambil sendiri, dijual untuk bisa membeli narkoba tersebut. Mudah berbohong, bersikap kasar, acuh tak acuh dengan urusan keluarga, tidak memiliki rasa tanggung jawab, hidup semaunya dan antisosial. Ini merupakan efek-efek buruk yang sangat besar yang tampak bagi para pengguna narkoba. Yang tentu saja dengan itu mencoreng-coreng keluarga. Rasa malu yang tiada tara tentu dipikul dan ditanggung oleh orang tua. Yang menyebabkan hubungan yang sangat-sangat tidak nyaman dalam satu keluarga. Bisa dibayangkan bagaimana kalau kemudian bahkan satu keluarga kompak semua menjadi pecandu narkoba. Na'udzubillah. Baik, bahaya narkoba bagi masyarakat. Narkoba ini mereka dalam lingkup yang luas memiliki apa sejenis kayak seperti mafia begitu. Jadi mereka menciptakan apa istilahnya pasar gelap untuk memasok daripada narkoba. Dan mereka memiliki hubungan yang sangat kuat antar satu pengedar dengan pengedar yang lain. Sehingga kalau sudah sampai apa istilah terjadi pasar gelap, akan sangat sulit sekali untuk kemudian diputus mata rantainya. Dan hal tersebut tentu akan membawa dampak kerusakan yang sangat besar pada masyarakat. Sangat-sangat meresahkan. Dan narkoba ini sudah merata di negeri kita ini banyak sekali. Mungkin di sebagian tempat ada yang intensitasnya tinggi, ada yang tidak, tetapi hampir di segala lini mereka berusaha untuk masuk. Terkhusus mungkin kalau di Palu ini, berita yang sampai kepada Anda, begitu sangat maraknya peredaran narkoba. Maka kita harus benar-benar membentengi diri-diri kita, terutama keluarga kita, lingkungan kita, saudara-saudara kita dari bahaya narkoba. Bahaya-bahaya yang tadi disebutkan, bahaya-bahaya yang tadi disebutkan itu mungkin belum mewakili dari keseluruhan bahaya-bahaya yang ada, lebih daripada itu. Sedangkan satu saja dari bahaya tersebut sesungguhnya sudah cukup bagi kita untuk menjadikan diri kita waspada. Kemudian jenis-jenis daripada narkoba memiliki banyak jenis dan efek yang berbeda-beda. Ini pun juga tentunya sebetulnya sangat mudah untuk dicari apa bahaya-bahayanya, ya, efek-efek daripada penggunaannya, sehingga mungkin tidak perlu Anda sampaikan di sini panjang lebar. Di sana ada opium, ada kokain, ada ganja, ada ekstasi, ada sabu-sabu, ada benzodiazepin, dan semuanya itu memiliki efek-efek yang berbeda-beda, pengaruh merusak yang berbeda-beda. Berdasarkan dari ulasan yang singkat ini, maka hukum daripada narkoba adalah jelas keharamannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal amsabu wal azlamu rijzun min 'amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun." Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr wal maisir minum-minuman keras dan perjudian, wal ansab wal azlam, mengundi nasib dengan anak panah, itu merupakan rijis, berhala-berhala, patung-patung, itu merupakan rijis min amali syaitan, dari amalannya syaitan. Fajtanibu, maka jauhilah oleh kalian, la'allakum tuflihun. Al-mukhadirat atau narkoba itu dari sisi illatul hukum, sisi illah, alasan hukumnya itu mirip dengan al-khamr, sama-sama merusak daripada akal, bahkan lebih daripada itu kerusakan yang ditimbulkan oleh narkoba, narkotika dan yang lainnya, itu jauh lebih besar daripada kerusakan yang ditimbulkan oleh khamar. Orang yang kecanduan minum khamar masih lebih mudah untuk diobati daripada kecanduan narkotika. Sehingga para ulama di saat mereka mengharamkan al-mukhadirat, mereka berdalil dengan ayat ini, membawakan ayat ini sebagai bentuk pendalilan terhadap al-mukhadirat. Demikian pula yang dibawakan oleh para ulama kita terkait dengan keharaman al-mukhadirat atau narkotika dan yang lainnya adalah firman Allah Ta'ala di dalam surat Al-A'raf, yuhillu lahum at-thayyibat wa yuharrim 'alaihim al-khaba'ith. Allah halalkan bagi kalian perkara-perkara yang baik dan Allah haramkan perkara-perkara yang khaba'ith, khabith, yang keji, yang jelek. Tentu seorang yang berakal akan mengklasifikasikan perkara-perkara mukhadirah tersebut dalam perkara-perkara yang khabith. Demikian pula ayat di dalam Al-Qur'an, wala tulqu bi'aydikum ila tahlukah, jangan kalian limparkan diri-diri kalian ke dalam kebinasaan. Orang yang mengkonsumsi narkoba pada hakikatnya dia membunuh dirinya sendiri dan membinasakannya, baik dia sadar atau tidak sadar, baik dia akui ataupun tidak akui, hal tersebut akan membawa kepada kebinasaan dirinya, madarat kepada jismiyah dan nafsiyah, madarat kepada fisiknya ataupun kepada jiwanya, dan madarat kepada lingkungan dan masyarakatnya. Jika demikian, berarti orang-orang yang telah melakukan atau yang telah mengkonsumsi narkoba, dia telah melemparkan dirinya ke dalam kebinasaan. Sepantasnya bagi mereka untuk segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun dari sisi hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka hadis-hadis yang berbicara tentang haramnya khamr semuanya menjadi dalil akan haramnya narkoba. Rasul sallallahu alaihi wasallam di antaranya beliau bersabda, "Inni anhakum an kulli muskir." Aku melarang kalian dari segala bentuk yang memabukkan, yang akan merusak akal-akal kalian. Hadis dikeluarkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Hibban dan disahihkan oleh Asy-Syalbani rahimahullah. Adapun dari kalam para ulama akan haramnya narkoba maka cukup banyak. Di antaranya dari beberapa ulama madhab Asy-Syafi'iyah dan Hanafiyah, mereka memfatwakan akan keharamannya. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, beliau menyatakan, innal hashishah awal ma zahara fi akhiril mi'ah as-sadisah minal hijrah haythu zahara daulat at-tatar wa hiya min a'zamil munkar wa syarrun minal khamr fi ba'dil wujud li'annaha tuwarrithu naswah wa ladda wa qardan kal khamr wa yas'ubul fitam anha akhtar minal khamr. Sesungguhnya al-hashishah, ini ganja atau sejenis ganja, awal pertama kali munculnya adalah pada akhir tahun 600 Hijriah, di saat muncul dinasti Tatar, Genghis Khan. Dan hashishah tersebut, yakni ganja tersebut, min a'zamil munkar, termasuk daripada sebesar-besarnya kemungkaran, wa syarrun minal khamr, dan lebih jelek daripada khamr, fi ba'dil wujuh, pada beberapa sisi. Dia mengakibatkan sebagaimana apa yang diakibatkan oleh khamr, tetapi ada satu sisi yang lebih parah, bahwasanya yas'ubul fitam anha akthar minal khamr, lebih sulit untuk putus darinya, lepas darinya, sembuh dari kecanduannya dibandingkan khamr. Jadi orang yang sudah nyandu, memiliki ketergantungan terhadap obat-obatan kimia tersebut, dalam artian obat-obatan narkotika tersebut, dia sulit sekali untuk bisa lepas darinya. Dan tentunya hashishah di sini, ya, tumbuhan jenis ganja yang ada pada masa tersebut, mungkin tidak seganas apa yang ada pada masa kita sekarang ini yang sudah berupa pil-pil, sudah dikemas sedemikian rupa efek madaratnya. Ibnu Taimiyah juga menyatakan al-hashishah al-masnu'ah min waraqil 'inab haram aidan. Hashishah sejenis narkotika yang dibuat dari waraqil inab, dari daun anggur, ini pun juga haram. Walau alam bagaimana prosesnya, hashish yang dibuat dari daun anggur, hukumnya adalah haram. Yujlad sahibuha kama yujlad syaribul khamr, pemakainya dicambuk sebagaimana dicambuknya peminum khamr. Wa hiya ahbab minal khamr min jihah annaha tufsidul aql wal mizaj. Dan hashishah tersebut, narkotika tersebut, jauh lebih jelek daripada khamr, dari sisi dia tidak hanya sekedar merusak akal, tetapi juga merusak daripada perangai. Hatta yasira fir rajul takhannus wa diyatah, hingga bisa terjadi disebabkan karena pemakaian narkotika tersebut, seorang lelaki bisa berubah menjadi kewanita-wanitaan, takhannus, Atau sebaliknya, seorang yang sebelumnya adalah orang yang lembut, halus, kepribadiannya bisa menjadi kasar. Orang yang sebelumnya ramah bisa menjadi bengis. Wa ghairu dzalika minal fasad, dan yang lainnya dari berbagai macam kerusakan-kerusakan. Wal qamru akbath min jihad annaha tufdi ilal mukhasama wal muqatalah. Dan khamar, kata Syekhul Islam, ada sisi negatif yang lebih dibandingkan hasyisah tadi, dari sisi membawa kepada mukhasamah wal muqatalah, bisa membawa kepada permusuhan dan bahkan peperangan, pembunuhan. Kalau dilihat dari sisi lebih luas, maka justru narkotika, kalau sekarang ya kita melihat, jauh lebih besar efek membuat membawa kepada permusuhan, pertumpahan darah. Dengan adanya berbagai macam pasar-pasar gelap di antara mereka, bahkan mereka saling bunuh biasa di antara mereka. Maka hal tersebut masuk dalam larangan apa yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, innama yuridu syaitan ayuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillahi wa 'anish shalah. Syaitan menginginkan dengan itu untuk memasukkan pada diri-diri kalian permusuhan dan kebencian pada khamar wal maisir, permusuhan dan kebencian pada minuman-minuman keras dan perjudian, menghalangi kalian dari zikrullah dan dari sholat. Kalau dari sisi yasuddu an dzikrillah wa anish shalah, maka kedua-duanya, kata Syekhul Islam, kilahuma yasuddu an dzikrillah wa anish shalah wa yadakhila fi ma harramahu Allah wa rasuluh minal khamri wassakar lafdan aw ma'na. Dan kedua-duanya, baik mukhaddirat atau hasyisah tadi ataupun khamr, sama-sama masuk dalam apa yang Allah dan Rasulnya haramkan. Baik masuk dalam kategori khamr atau sakar, baik secara lafaz maupun secara makna. Ini disebutkan oleh beliau dalam Asy-Syaikh Asy-Syariah. Demikian pula Al-Imam Ash-Sham'ani rahimahullah, beliau menyatakan dalam sebuah salat, wa yahrum ma askara min ayyi syai'in wa illam yakun masruban kal hasisah. Dan haram apa saja yang membawa kepada iskar, sesuatu yang menutup akal, memabukkan, meskipun bukan sesuatu yang diminum, semisal hasisah, ganja, semisal ganja. Ikhwan fiddin azzaakumullah, orang yang minum minuman keras saja diancam oleh Allah Subhanahu wa taala akan diberi minum pada hari kiamat nanti dengan satu minuman di neraka yang namanya adalah tinatal khobal. Namanya adalah tinatal khobal. Tinatal khobal ini adalah cucuran darah dan nanah penduduk neraka, bercucuran mengalir ke satu tempat, satu lembah di dasar neraka yang namanya adalah tinatal khobal, di dasar neraka. Dan Allah berhak memberikan minum dengan tinatal khobal bagi siapa-siapa yang minum khamar di dunia. Lantas bagaimana dengan orang-orang yang melakukan perbuatan apa, mengkonsumsi narkoba yang bahayanya lebih besar daripada bahaya khamar dan lebih jelek, lebih mungkar daripada khamar. Wallahul musta'an. Berikutnya di sini ana bawakan beberapa fatwa dari Lajnah Daimah. Tentang hukum daripada al-mukhadirat. Ma hiya adillatu tahrimil mukhadirat? Ini as-sa'il yas'al, ma hiya adillatu tahrimil mukhadirat? Apa dalil akan haramnya narkoba? Al-jawab, al-mukhadirat minal khaba'ib. Jawabannya, bahwasannya al-mukhadirat, narkoba itu bagian daripada al-khaba'ib, perkara-perkara yang jelek. Waqad haramallahu 'ala 'ibadihi jami'al khaba'ith, dan Allah telah mengharamkan atas hamba-hambanya segala macam bentuk perkara yang jelek. Wa lam yahilla lahum illa at-thayyibat, dan tidaklah Allah halalkan bagi mereka kecuali at-thayyibat. Kama fi qawli subhanahu fi suratil Maidah, sebagaimana dalam firman-Nya di dalam surat Al-Maidah, yas'alunaka madza uhilla lahum qul uhilla lakum at-thayyibat. Mereka bertanya kepadamu, ya Muhammad, apa yang dihalalkan bagi mereka? Katakan, uhilla lakum at-thayyibat, dihalalkan bagi kalian at-thayyibat, perkara-perkara yang baik. Wa qawluhu fi suratil A'raf fi wasfi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, juga firman-Nya dalam surat Al-A'raf di saat Allah mensifati nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau wa yuhillu lahum at-thayyibat wa yuharrimu alaihim al-khaba'ith. Beliau menghalalkan bagi kalian perkara-perkara yang baik dan mengharamkan atas kalian perkara-perkara yang jelek. Walima rawa Abu Dawud an Ummi Salamah radhiyallahu anha anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha an kulli muskirin wa mufattir. Demikian pula apa yang diriwayatkan dari Abu Dawud, atayib afwan, diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an kulli muskir wa mufattir, melarang dari segala sesuatu yang memabukkan dan melemahkan. Wa ma'lumun anal mukhadirat minal mufattirat, dan tentunya diketahui bersama bahwasannya narkotika itu termasuk daripada al-mufattirat, yakni bersifat melemahkan, membawa kepada kelemahan, kelesuan, ya. Di antara efek-efek buruk daripada macam-macam jenis narkotika, tadi tidak sempat kita baca, tapi ada di sana, ya, adalah membuat lesu, lemah, loyo, ya, tidak bergairah, dan yang semisalnya. Walima fil mukhadirat minal adrar azimah, demikian pula apa yang terdapat di dalam al-mukhadirat, madarat-madarat yang sangat besar. Wa qad qala alaihi salatu wassalam, sedangkan Rasulullah SAW telah bersabda, la darar wa la dirar. La darar, tidak boleh memberikan madarat dengan sengaja, wala dirar, tidak pula dengan tidak disengaja. Kenapa? Karena madharat itu semuanya harus dihilangkan. Ad-dharar yuzal dalam faedah. Itu salah satu makna daripada kalimat la dharar wa la dirar. Makna yang lain, la dharar tidak boleh memberikan madharat pada diri sendiri, wa la dirar tidak pula memadharati orang lain. Yang intinya bahwasanya segala perkara yang mengandung unsur madharat harus dihilangkan. Harus dihilangkan. Wabillahi taufiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Demikian fatwa daripada Lajnah Daimah. Masih dari Lajnah Daimah. Ana bacakan pertanyaan berikutnya. Hal hasyis haram am halal? Fa idza kana haraman fa inna abi yusyarik akhar min haula'i tujjar fi dhalika haram fi mahal tijariyah. Fa hal yajuzu li an akul min thamani wa akhud masrufi minhu? Al jawab yahrum bai'ul hasyisha wa syira'uha. Pertanyaannya, apakah al-hashish, kita katakan ganja begitu saja atau yang sejenisnya, atau narkoba begitu ya, apakah hashish itu haram ataukah halal? Apabila haram, maka sesungguhnya bapakku, ini yang pertanyaan menyatakan demikian, ikut andil dalam satu usaha bersama dengan para pebisnis yang lain dalam usaha tersebut. Bolehkah bagiku untuk aku makan dari hasil laba orang tuaku dan aku pergunakan untuk kebutuhan-kebutuhanku? Maka beliau atau Lajnah Daimah menyatakan yahrum bai'ul hasyisah wa syirauha, haram jual beli hasyisah, tanaman-tanaman yang mengandung unsur narkoba. Haram jual belinya. Wasti'maluha, juga penggunaannya, baik dimakan atau diminum ataupun dikunyah. Aklan wa surban wa mudghan. Lima piha minal iskar wal mudar wal mafasid al-azimah. Karena di dalamnya terdapat berbagai macam kerusakan-kerusakan, membawa kepada iskar, kemudian juga kerusakan-kerusakan madarat-madarat yang besar lainnya. Waqad warada an-nahyi 'anil muskir, dan telah tersebut ada larangan dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam terkait dengan sesuatu yang memabukkan. Fa fi sahih Muslim wa sunan Abi Dawud 'an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Di dalam Sahih Muslim dan juga di dalam Sunan Abu Dawud dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kullu muskirin khamrun, setiap perkara yang memabukkan itu adalah khamr, dan setiap khamr itu adalah haram. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ma an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala kullu muskirin haram, demikian pula dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda kullu muskirin haram, setiap yang memabukkan itu haram. Jadi sekali lagi ikhwan fillah azzaakumullah, bahwa pengharaman daripada al-hasyisyah ataupun narkotik, narkoba ini, para ulama mendasarkannya kepada dalil-dalil haramnya khamr. Dalil-dalil haramnya khamr, sehingga ancaman-ancaman yang terdapat dalam khamr itu pun juga terancamkan bagi para pelaku ataupun pengkonsumsi pengguna narkoba. Wallahu ta'ala alam biswab. Masih banyak sebetulnya fatwa-fatwa yang lain, akan tetapi apa yang tersebut ini insyaallah telah mewakili bagi kita untuk kita senantiasa waspada daripada bahaya narkoba.